Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada kesempatan hari ini, kami ingin memberikan tausiah pada pernikahan Khalilur Rahman dari Klaten dan Nisrina Laila Nabila dari Semarang. Semoga berbahagia. 22 Mei 2022 ini pasti akan dicatat sebagai sejarah yang luar biasa, karena dengan adanya ijab kabul yang sebelumnya jadi belum halal menjadi halal. Apapun jadi halal. Sampai hubungan intimnya juga adalah sedekah. Nafkahnya yang diberikan suami pada istri juga adalah sedekah. Kami doakan kepada Khalilur Rahman dan Nisrina Laila Nabila, semoga Allah berkahi pernikahannya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam keadaan senang diberikan berkah, dalam keadaan susah diberikan berkah pula, dan dikumpulkan dalam keadaan baik pula. Nah, nasihat yang pertama, ada tiga nasihat di sini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangganya ini langgeng. Jaga terus dan ingat, ini adalah ibadah yang mesti dipertahankan. Jangan sampai luput dari ibadah ini. Ya, karena biasanya ada gangguan-gangguan, ada problem-problem. Harus sabar untuk menghadapinya. Harus banyak belajar. Butuh waktu di situ. Dan ingat, kalau ini yakin ini adalah ibadah, pasti akan optimis nih untuk jalani rumah tangga ini dengan baik. Karena tidak boleh seorang istri, apalagi kalau temukan ada masalah-masalah, tanpa ada berusaha untuk memperbaiki dulu. Ya. Atau mungkin ada gangguan dari pihak lain, kok minta bisa begitu saja tanpa ada sebab, itu enggak boleh. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Ingin bau surga? Maka sabar-sabar hadapi keadaan tiap pasangan yang ada. Terus yang kedua, banyak berdoa. Karena segala hal itu hanya Allah yang memberikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang kecuali Engkau yang buat mudah, dan Engkau yang menjadikan kesulitan itu menjadi mudah dengan izin-Mu. Nah, maka harus yakin Allah yang berikan kemudahan itu. Bahwasanya kesulitan itu pasti nanti akan dilewati. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, kalau ada dapati problem, ingat ayat ini nih. Ayat ini kan dihafal ya. Ya, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Diulang lagi, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa diulang dua kali seperti ini? Karena para ulama itu katakan, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Kemudian untuk mengatasi problem dan membuat rumah tangga itu mudah untuk kita pertahankan terus, jaga terus, hadapi masalah-masalah dengan mudah, jangan lupa kebaikan itu ada karena mempelajari ilmu agama. Mayur dilau bi khairan yufakiu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama. Ayo belajar dalam agama dengan baik, itu akan memudahkan urusan kita untuk mengurus istri, mengurus suami, mengurus anak-anak kita. Semoga manfaat dan nikahnya diberkahi. Ya, dan juga jangan lupa untuk banyak berterima kasih pada keluarga besar yang telah membantu pernikahan pada hari ini, dan mudah-mudahan yang hadir pula mendoakan kebaikan, dan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, cepat dapat mengumumkan. Allah ibarik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.